من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله اسمك الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan para imam yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Sufwan bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasannya sahabat ini pernah bercerita beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu dalam rangka menuntut ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sungguhnya seorang penuntut ilmu itu diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughu samaa'a ad-dunya li mahabbatihim bima yatlub. Kemudian para malaikat ini berada di atas satu dengan yang lainnya, yakni mereka bersaf-saf sampai ke langit dunia dikarenakan mereka cinta dengan amalan menuntut ilmu yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ini. Lalu kata Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, la nazalu nusafiru bainal makkata wal madinah, bainal makkata wal madinah. Ya Rasulullah, kita selalu melakukan safar antara Makkah dan Madinah. Fa'aftina anil mashi 'alal khuffain. Maka berikanlah fatwa kepada kami tentang mengusap di atas dua sepatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an thalathati ayyamin lil musafir wa yawmin wa lailatin lil muqim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Sufwan bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi para penuntut ilmu dan bagi orang-orang yang senang dengan ilmu dan orang-orang yang mencintai ilmu. Pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Di sini kata Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm. Saya datang kepadamu dalam rangka menuntut ilmu. Dan inilah yang dilakukan para sahabat. Mereka datang dari berbagai tempat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu. Dan untuk itu mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh serta meninggalkan sejenak keluarga mereka dan kampung halaman mereka. Dan kebiasaan ini terus berlanjut dilakukan oleh para sahabat sampai kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus berlanjut dilakukan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, sehingga muncul istilah ar-rihla fi talab al-ilmi, perjalanan dalam menuntut ilmu. Bahkan terkadang para sahabat ini datang dalam bentuk al-wifadah, pengutusan secara khusus oleh kaumnya untuk bertanya sejumlah masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikategorikan oleh sebagian ulama sebagai salah satu bentuk al-hijrah, berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana firman Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah patut orang-orang yang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Haruslah ada dari setiap golongan orang-orang yang beriman sekelompok orang yang yatafaqahu fid din, memperdalam masalah agama, khusus diperintahkan untuk betul-betul mendalami ilmu agama, agar kelak mereka bisa kembali kepada kaumnya, mengajari mereka supaya mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam menjelaskan hukum menuntut ilmu itu, ulama memiliki dua rincian. Ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang sifatnya fardu ain adalah ma la yastaqimud din illa bihi. Ilmu yang agama seseorang tidak mungkin tegak kecuali dengannya. Yaitu ilmu tentang tauhid, demikian pula ilmu tentang ibadah yang dilakukan seseorang atau muamalah yang dia butuhkan, maka ini wajib ain bagi setiap orang. Adapun ilmu yang fardu kifayah, yakni al-qadru zaid, suatu ukuran yang melebihi apa yang dia butuhkan, tetapi dibutuhkan oleh umat, dia harus memperdalam tafsir, dia harus memperdalam hadis, dia harus memperdalam usul lughah, sehingga kalau umat butuh sesuatu kembali kepadanya. Ini hukumnya fardu kifayah. Tidak seluruh umat diwajibkan untuk menghafal dalil, untuk mempelajari usul, ya. Tetapi diwajibkan atas segolongan orang. Allah cela, mesti ada. Allah perintahkan harus ada segolongan dari kaum mukminin yang secara khusus memperdalam ilmu agama, agar kelak di kemudian hari mereka bisa menjadi penerang umat, bisa menjadi rujukan umat, dan umat kembali kepada mereka ketika ada masalah-masalah, bertanya kepada mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan kepada umat secara umum, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr, yakni kepada para ulama, kalau kamu tidak mengetahui. Baik. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in melakukan perjalanan-perjalanan yang cukup jauh dalam rangka menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahih beliau bahwasannya sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berjalan selama sebulan lamanya dari Madinah ke negeri Syam untuk menemui sahabat yang mulia Abdullah bin Unais demi menanyakan sebuah hadis yang katanya Abdullah bin Unais mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian seterusnya. Para sahabat melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu, kadang-kadang cuma untuk mencari sebuah hadis, memastikan itu benar enggak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita sudah maklumi bersama bagaimana para ulama setelahnya juga melakukan perjalanan-perjalanan yang panjang dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di kemudian hari muncul nama-nama besar, bahkan di antaranya adalah orang-orang yang dari negeri-negeri yang sangat jauh sekali, bukan orang-orang Arab. Seperti Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seorang ajam, bukan orang Arab. Orang yang negerinya sudah jauh sekali dari negeri Arab. Dari negeri, kalau sekarang masuk dalam negeri pecahan-pecahan Uni Soviet, ya, negeri-negeri Muslim yang sempat dikuasai oleh komunis dahulu. Yang Imam Al-Bukhari dan ulama seluruhnya sepakat. Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Siapa beliau? Beliau bukan orang Arab. Iya. Dan tentunya dikarenakan semangat mereka yang jauh di atas kita. Semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Demikian pula kejujuran niat mereka, keikhlasan mereka, dan pengorbanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan keberkahan dalam ilmu mereka yang tidak Allah berikan kepada kita. Padahal ya, hari ini dalam satu hari saja kita bisa mengumpulkan hadis jauh lebih banyak daripada yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Yang penting punya laptop, tinggal diinstal Maktabah Syamilah, itu kita sudah bisa mengumpulkan hadis jauh lebih banyak dari apa yang bisa dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi berkahnya dan manfaatnya kepada umat tentunya sangat jauh berbeda. Sahih Al-Bukhari dipelajari, ditelaah, dihafal oleh umat Islam dari masa ke masa. Dan tentunya ini adalah kebaikan bagi Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Dan kebaikan untuk seluruh guru-gurunya. Dan kebaikan untuk seluruh guru-gurunya lagi. Terus sampai kebaikan sahabat dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir pahala bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikianlah ilmu yang bermanfaat. Apabila kita mengajarkan suatu ilmu yang bermanfaat, diamalkan oleh murid kita, diajarkan kepada orang lain terus, maka pahalanya insyaAllah ta'ala terus mengalir kepada kita. Demikian keberkahan ilmu yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Iya. Kalau begitu, di antara amalan mulia yang sangat bermanfaat bagi diri kita dan bagi kaum muslimin yang harus kita teladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah semangat mereka dalam menuntut ilmu. Nah, seringkali kita mengaku mengikuti para sahabat karena kita menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah telah ingatkan, وَالصَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita, sahabat adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah janjikan surga bagi mereka. Dan juga Allah kabarkan kepada kita suatu berita gembira, Allah juga meridhoi walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka. Imam-imam mufassirin menjelaskan ayat ini, yang mengikuti mereka itu mencakup seluruh umat sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka, tapi ingat ada syarat yang kedua, mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Di dalam ayat ini Allah persyaratkan dua syarat untuk mendapatkan keridhaannya dan surganya. Pertama, ittiba kepada para sahabat. Yang kedua, ittiba mereka bukan sembarang ittiba kepada mereka, tapi ittiba bi ihsan. Sehingga keridhaan Allah kepada seseorang bergantung kepada dua hal ini. Ittibanya dan ihsannya di dalam ittiba. Maka tentunya dalam mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, harus kita teladani mereka, kita ikuti mereka dari segala sisinya. Dan menuntut ilmu agama serta bersemangat meraih ilmu adalah salah satu kunci sukses seseorang di dalam ittiba kepada para sahabat. Dia tidak akan mungkin bisa merealisasikan ittiba tanpa dia menuntut ilmu seperti yang dilakukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebab kita telah pahami bersama, ilmu adalah miftahul khair kulli, kunci segala kebaikan. Tidak akan mungkin seorang meraih kebaikan di dunia ini maupun di akhirat kelak tanpa memiliki kuncinya, yaitu ilmu. Al-fiqhu fid-din, pemahaman agama yang benar, sebagaimana dalam hadis yang selalu kita dengarkan, hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Berarti kalau Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memahamkan dia dengan agama. Dan kalau Allah tidak menginginkan kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu. Kalau begitu, kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk datang di majelis ilmu, untuk bersabar berpisah sejenak dengan keluarga kita, untuk bersabar menghabiskan waktu-waktu kita dalam menghafal ilmu, mempelajarinya, menelaahnya, itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan kita harapkan itu adalah tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan senantiasa kita bandingkan keadaan kita dengan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala belum berikan anugerah ini. Di mana kesibukan mereka kadang-kadang dalam perkara yang sia-sia dan kadang-kadang dalam perkara yang haram. Sampai pun orang yang sudah mengerti hakikat ilmu, dia sudah tahu kedudukan ilmu, tapi kenyataannya dia tidak sibuk menuntut ilmu. Dia masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan taufik untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Sebab dari ilmu ini, insyaAllah ta'ala, kita akan dapatkan berbagai macam kebaikan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Mayuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya. Yufaqihu fid-din. Ini kalimat siyak apa nih? Hah? Apa? Siap, mayuridillahu bihi khairan ifaqihu fid-din. Siap, syart. Wa khairan nakirah fi siyaki syart. Fatufidu al-umum. Khairan, mayuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan? Khairan nakirah. Nakirah itu enggak selamanya bermakna umum. Ya, memang dalam lugah nakirah umum. Tapi dalam nusul syar'iyah enggak selamanya dia bermakna umum. Dia harus dalam posisi-posisi tertentu. Ketika dia berada dalam siyaqus syart, maknanya adalah umum, sehingga mencakup seluruh kebaikan. Jadi subhanallah, kebaikannya tak terhingga, kebaikannya banyak. InsyaAllah mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada seseorang terhadap ilmu agama. Iya. Dan juga hadis ini mengandung peringatan. Siapa yang tidak berusaha menuntut ilmu, maka dia akan diharamkan dari kebaikan, sebagaimana kata Al-Hafiz, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid-din ay yata'allam qawa'id ad-din wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair." Mafhum hadis ini, kata beliau, barang siapa yang tidak berusaha memahami agama, yakni mempelajari asas pondasi dari agama serta seluruh permasalahan yang berhubungan dengannya, faqad hurrimal khair, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Siapa yang diharamkan dari menuntut ilmu, maka dia diharamkan dari kebaikan. Oleh karena itu, kebaikan yang ada dalam diri seseorang bergantung kepada ilmu yang ada padanya. Itu tidak mungkin tidak. Harus seiring sejalan. Kebaikan yang ada dalam diri seseorang mesti sesuai dengan kadar ilmu yang ada padanya, kadar pemahaman terhadap agama yang ada padanya. Sebab keimanan seseorang dan amal saleh seseorang juga bergantung di situ. Seorang itu kokoh imannya karena ilmu, lurus amal salehnya karena ilmu. Enggak akan mungkin imannya kokoh, amalnya lurus tanpa ilmu. Enggak akan mungkin, selamanya tidak akan mungkin. Iya. Oleh karena itu, orang yang paling bertakwa di tengah-tengah kita adalah orang yang paling berilmu. Itu biasanya seperti itu. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling lurus amalannya adalah yang paling berilmu. Sehingga Nabi SAW adalah orang yang paling kuat imannya, yang paling takwa kepada Allah, sebab beliau adalah orang yang paling berilmu. Sebagaimana beliau bersabda, "Ana atqakum lillah wa a'lamukum bihi." Saya yang paling takwa di antara kalian kepada Allah dan paling tahu, paling berilmu tentangnya. Dalam riwayat, "Wa a'lamu bihududihi." Yang paling tahu dengan hukum-hukum Allah. Sehingga Nabi SAW adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah setiap kita senantiasa memuliakan ilmu, mengagungkan nikmat ilmu yang ada dalam diri kita. Kita muliakan, kita agungkan dengan hati kita, dan kita syukuri nikmat ini dengan senantiasa menghadiri majalisul ilm, bersemangat menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah memberikan teladan kepada kita. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ketika sahabat Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ja'tu atlubul ilm." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu dalam rangka menuntut ilmu. Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan suatu kegembiraan, ditampakkan kegembiraan itu kepadanya, disambut dengan kehangatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikah bi ajnihatiha. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Tsumma yarkabu ba'duhum ila ba'd barqu ba tsumma yarkabu ba'duhum ala ba'din hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya li mahabbatihim bima yatlub. Kemudian mereka saling bersaf-saf sampai ke langit dunia, dari bumi sampai ke langit dunia, karena cinta dengan amalan menuntut ilmu yang dia kerjakan. Di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran khususnya bagi para pengajar. Pelajaran bagi al-qa'imin ala syu'unit tullab, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan-urusan para santri, untuk mengurus urusan-urusan para talabatul ilm. Dan pelajaran umumnya kepada seluruh kaum muslimin untuk menyambut para penuntut ilmu, untuk memberikan kehangatan kepada mereka, membuat mereka betah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang para sahabatnya untuk menuntut ilmu. Maka beliau sambut dengan ucapannya, "Marhaban bi talibil ilmi." Irhamallah. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Ulama kita menjelaskan makna kalimat ini, "Marhaban bi talibil ilmi." Maknanya adalah sebuah sambutan yang sangat baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah janji dari beliau untuk membantu urusan-urusan penuntut ilmu tersebut. Selamat datang. Silakan engkau menuntut ilmu. Kami akan memudahkan urusanmu, kami akan membantumu. Ini makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bi talibil ilmi." Demikianlah sikap seorang pengajar dan seluruh kaum muslimin secara umum. Seperti itu harusnya mereka bersikap kepada para penuntut ilmu. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan urusan, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu para talabatul ilmi, untuk melancarkan urusan-urusan mereka. Ini adalah teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat para penuntut ilmu itu menjadi betah, memudahkan urusan-urusan mereka agar mereka semangat dalam menuntut ilmu dan tidak terganggu dengan urusan-urusan yang lain. Dan kadang-kadang memang keadaan menuntut harus seperti itu. Kadang-kadang keadaan menuntut kita untuk at-tafarruq fi talabil ilm. Betul-betul konsentrasi tidak melakukan pekerjaan apapun kecuali menuntut ilmu. Kecuali menuntut ilmu. Dan itu tentunya hasilnya akan beda dengan orang yang kadang-kadang dia masih punya kesibukan ini, kadang-kadang dia menuntut ilmu. Tentunya hasilnya akan beda dari orang yang betul-betul waktunya dia habiskan untuk menuntut ilmu. Ya, dalam waktu yang mungkin lebih singkat, dia akan meraih ilmu yang sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk umat. Sehingga terkadang perlu ta'awun dari kaum muslimin, terutama dari pengajarnya, dan dari para ikhwan-ikhwan, dan dari seluruh kaum muslimin secara umum, untuk memudahkan urusan-urusan para penuntut ilmu, agar mereka bisa konsentrasi dalam beribadah, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ini subhanallah, pahalanya sungguh sangat besar. Dan pahalanya, subhanallah, persis seperti penuntut ilmu itu sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis yang semisalnya, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan peralatan, kebutuhan yang diperlukan oleh seorang yang berjihad di jalan Allah, maka dia sungguh telah berjihad. Sama. Siapa yang menyediakan kebutuhan penuntut ilmu yang membantu urusan mereka, pahalanya sama. Walaupun dia enggak ikut menuntut ilmu. Kelak di kemudian hari ilmu tersebut diamalkan oleh para penuntut ilmu, diajarkan kepada umat, dia juga dapat bagiannya. Sama. Karena dia menjadi sebab mereka meraih kebaikan. Dia yang menjadi sebab mereka meraih kebaikan. Sama saja dia dengan yang mengajarkannya. Walaupun mungkin dia tidak mengajarkannya secara langsung. Tapi dia berikan kemudahan-kemudahan, dia membantu. Mungkin dia belikan kitab-kitab. Mungkin dia sediakan asrama bagi mereka. Dan berbagai macam kebutuhan lainnya sehingga para talabatul ilmi ini menjadi betah dalam menuntut ilmu. Mereka tidak berpikir lagi, kalau saya menuntut ilmu, dari mana saya dapat makan? Bagaimana dengan keluarga saya? Jadi tidak ada pikiran-pikiran lagi ke sana. Hatinya tidak resah. Sehingga dia bisa berkonsentrasi menuntut ilmu. Maka orang-orang yang membantu mereka, pahalanya sama. Sama dengan orang yang mengajarkan ilmunya secara langsung. Tidak ada bedanya. Dan ini dipersaksikan oleh banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan kita kesempatan untuk membantu para talabatul ilm, memudahkan urusan-urusan mereka, terlebih dalam mengajari mereka. Sehingga kita juga memiliki tanggung jawab apabila para santri, para talabatul ilm kemudian tidak betah dalam menuntut ilmu. Terlebih lagi kita yang menjadi sebab mereka tidak betah, apakah dengan sikap kita ataukah kita tidak pernah menolong mereka. Maka na'udzubillah, ini dikhawatirkan juga kita akan menanggung dosa-dosanya. Kalau seorang berpaling dari ilmu, dia malas menuntut ilmu yang tadinya semangat, tapi karena kita sikap kita yang tidak baik kepadanya, kemudian dia lari dari menuntut ilmu. Pada akhirnya kemudian dia tersesat. Maka tentunya kita juga memiliki tanggung jawab, karena kita memiliki andil dalam kesesatannya. Iya. Dan perlu diingat, kadang-kadang seseorang itu menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Dan kadang-kadang dia menjadi sebab orang lain itu sesat. Dan menjadikan orang lain itu sebab, apa orang lain itu sesat, terkadang dengan mengajaknya kepada kesesatan. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ahlul bid'ah. Dan juga perlu diingat, kadang-kadang dia tidak mengajaknya kepada kesesatan, tapi dia mengusir orang tersebut dari kebenaran. Orang sudah semangat menuntut ilmu, tapi dengan sikapnya yang jelek, akhlaknya yang tidak baik, maka kaum muslimin kemudian lari dari kebenaran. Dia tidak mengajak kepada kesesatan, iya. Tapi membuat mereka lari dari kebenaran. Ya. Dengan berbagai macam bentuknya. Terkadang dengan sikapnya yang kasar kepada talibul ilmi tersebut. Atau dengan menggunjing dan menggibah ustadznya. Sehingga talibul ilmi ini tidak mau lagi belajar kepada ustadz fulan. Karena sudah dijelek-jelekan. Maka sama dengan ahlul bidah yang mengajak kepada kesesatan. Hanya metodenya beda. Kalau ahlul bidah langsung, ayo lakukan kesesatan ini dan itu. Kalau dia tidak, diusir orang dari kebenaran. Diusir orang dari majalisul ilm. Beralih kepada pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Bahkan pembicaraan-pembicaraan yang dosa. Dialihkan kepada fitnah-fitnah dan perselisihan. Dan seterusnya. Padahal yang seharusnya kita berusaha bagaimana para thalabatul ilmi itu nyaman dalam menuntut ilmu. Mereka senang, betah menuntut ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan menuntut ilmu itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikah." Sesungguhnya seorang penuntut ilmu diliputi oleh para malaikat bi ajnihatiha dengan sayap-sayapnya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang ketiga ini, saya ingat ada asar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau ketika melihat para penuntut ilmu, maka beliau mengucapkan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusina bikum. Selamat datang wahai orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kami untuk memperhatikan kalian wahai penuntut ilmu. Ini akhir dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau melihat para penuntut ilmu. Demikian pula dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat para penuntut ilmu, maka beliau mengatakan marhaban bi talabatil ilm, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bikum. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apabila beliau melihat para penuntut ilmu, marhaban bi talabatil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kami untuk memperhatikan kalian. Tapi ini menunjukkan apa? Bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga para sahabat mengamalkan bagaimana perhatian mereka kepada para penuntut ilmu. Baik. Adapun pelajaran yang ketiga tentang keutamaan menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seorang penuntut ilmu diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Ketika kita keluar dari rumah sampai kita kembali dari menuntut ilmu, insyaallah taala kita berada dalam liputan sayap-sayap malaikat. Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan, ulama memiliki tiga penafsiran terhadap hadis-hadis ini dan hadis yang semisalnya. Yang pertama, maksudnya adalah baftul ajniha. Para malaikat menghamparkan sayapnya untuk mereka. Untuk mereka berjalan di atas sayap-sayap para malaikat tersebut. Dan ini adalah waqi', zahirul hadis. Betul-betul seperti yang disampaikan dalam hadis. Dihamparkan sayap para malaikat untuk berjalan di atasnya para penuntut ilmu. Dan makna yang kedua, disebutkan para ulama, maksudnya adalah at-tawadhu li talibil ilmi. Para malaikat itu menghormati para penuntut ilmu. Mereka merendah diri di hadapan mereka. Mereka muliakan para penuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berarti Allah memuliakan para penuntut ilmu, sehingga termasuk dosa yang sangat besar apabila kita merendahkan mereka, apabila kita remehkan mereka, apabila kita jatuhkan kehormatan mereka, kita rusak wibawa mereka di tengah-tengah umat. Dan itu juga seperti yang saya isyaratkan tadi, akan menghalangi sampainya ilmu mereka kepada umat. Maka kejahatannya lebih besar lagi. Kalau menghalangi sampainya ilmu para duat, para ulama, para talabatul ilmi kepada umat, berarti secara tidak langsung orang yang melakukannya memiliki saham untuk menyesatkan umat, walaupun dalam bentuk bukan mengajak mereka kepada kesesatan, tapi menghalangi mereka dari mengenal kebenaran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, yang tidak menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengetahui hak seorang alim di antara kami. Allah muliakan orang-orang yang berilmu. Allah angkat derajatnya para talabatul ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk memuliakan, menyambut para penuntut ilmu dan menghormati para ulama. Tiba-tiba muncul orang-orang yang merendahkan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka. Maka tentunya ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Namun sayang sekali kalau yang melakukannya ahlul bid'ah wal jahala wa ahlul asyrar, mungkin kita tidak heran Memang sudah seperti itu. Wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Tanda ahlul bid'ah itu adalah menjatuhkan ahlul athar. Itu sudah kita enggak heran lagi. Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Tidak ada di dunia ini ahlul bid'ah kecuali dia mesti membenci ahlul hadis. Itu sudah tidak kita herankan lagi. Sayangnya ada orang sudah mengenal ahlu sunnah bersama ahlu sunnah di tengah-tengah ahlu sunnah yang juga melakukan yang semisal ini, mengikuti metode ahlul bid'ah. Walaupun terkadang memang yang dia sampaikan itu benar, bahwasannya seorang da'i, seorang penuntut ilmu atau seorang ulama memiliki kesalahan-kesalahan. Dan siapa di dunia ini yang tidak bersalah? Siapa makhluk yang tidak bersalah? Tetapi berbeda cara kita menasehati seorang yang Allah muliakan dikarenakan ilmu yang ada padanya, dan seorang yang Allah hinakan dikarenakan bid'ah dan kesesatan yang ada padanya. Orang yang berakal pun sudah dapat memahami beda caranya kita menyikapi. Iya, malaikat saja menghormati mereka. Tentunya manusia harus lebih-lebih lagi dalam memuliakan dan menghormati para ulama, para penuntut ilmu, dan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Iya. Sehingga ulama kita di masa ini secara khusus banyak memperingatkan persoalan ini kepada orang-orang yang dia sudah mengenal sunnah. Walhamdulillah Allah berikan hidayah kepada sunnah untuk menjaga lisannya dari menyakiti para ulama. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ini berbahaya. Makna yang ketiga kata Al-Khattabi rahimahullahu taala adalah para malaikat duduk bersama mereka. Duduk bersama sama mereka sama-sama, ya, berduduk di majelis ilmu. Ini makna hadis-hadis yang berbicara tentang para malaikat meliputi para penuntut ilmu. Ada tiga makna. Baik. Pelajaran yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, mungkin yang terakhir, ya, karena waktu kita. Dan tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Kalau kita baca penjelasan-penjelasan para ulama, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang keempat adalah perhatian para sahabat dalam menuntut ilmu agama, besarnya maupun kecilnya. Artinya seluruh ilmu agama tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada yang dianggap ini penting dan itu sepele. Betul, dalam ahamiyah pentingnya pelajaran-pelajaran memang dia bertingkat. Ilmu tauhid tentunya lebih penting daripada ilmu tentang bagaimana cara kita beribadah. Ilmu tentang cara kita beribadah tentunya lebih penting daripada ilmu tentang cara kita bermuamalah. Demikian seterusnya. Tetapi tidak ada yang bisa kita katakan ini tidak penting. Semuanya penting. Hanya kadang ini lebih penting daripada yang ini. Tapi tidak ada yang remeh. Tidak ada yang boleh kita sepelekan. Tidak ada yang bisa mengatakan ini inti dan ini kulit. Karena dia kulit, kita enggak ngurus yang masalah kulit lagi. Tidak boleh. Ini sifat para sahabat yang jauh berbeda dengan sifat Al-Hizbiyun hari ini. Dan kebanyakan ahlul bid'ah yang menyimpang. Subhanallah, antum lihat bagaimana sahabat ini datang jauh-jauh dari Rasulullah SAW. Cuma mau bertanya tentang apa? Tentang apa? Mengusap. Al-Khafu al-Khufain. Mengusap dua sepatu. Bagaimana cara mengusapnya Rasulullah? Bagaimana ketentuan-ketentuannya? Dan hadis ini menunjukkan beliau sebetulnya sudah tahu syariat tersebut. Hanya yang beliau ingin tanya, berapa hari? Berarti dia sudah tahu, cuma satu permasalahan ini saja yang beliau belum tahu. Berapa hari yang diizinkan bagi musafir dan berapa hari bagi mukim? Menunjukkan para sahabat semangat dalam menuntut ilmu dan mereka menuntut ilmu yang mereka butuhkan. Ini terutama. Ya, ini yang paling penting. Kita bertanya. Ya, ini juga sebetulnya pelajaran yang berikutnya adalah husnul soal. Bagusnya pertanyaan. Bertanya yang dia butuhkan. Jangan dia bertanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi tanyakan yang kamu butuhkan untuk kamu amalkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ini yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan hadis ini juga menunjukkan as-su'al miftahul ilm. Bertanya itu adalah pintu ilmu. Sehingga dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan apa engkau meraih ilmu? Beliau mengatakan, biqalbin aqul wa lisanin sa'ul, dengan hati yang selalu merenung, selalu menelaah, selalu belajar, dan juga lisanun sa'ul, lisan yang selalu bertanya. Iya. Tetapi pertanyaan itu ada adabnya. Kita pilih pertanyaan yang paling bagus. Susun dengan rapi pertanyaannya sehingga tepat pada apa yang kita butuhkan. Apa yang kira-kira butuh kita butuhkan, itu yang kita tanyakan. Ini yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan pelajaran besar yang bisa kita petik dari sini, sahabat tidak membedakan. Mereka tidak menganggap remeh ilmu. Adapun sebagian hizbiyun, bahkan seluruhnya hari ini, subhanallah, kalau kita mengajak mereka menuntut ilmu, ya, apalagi yang dikaji adalah permasalahan fikih, maka mereka akan mengatakan itu adalah perkara-perkara yang sepele. Ya. Ngapain belajar zaman begini masih belajar bagaimana cara berwudu, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara tayamum. Ini ucapan-ucapan mereka. Sampai pada tahap merendahkan para ulama. Ngapain jadi mufti, kok bicaranya masalah celana dalam wanita katanya. Masalah haid dan nifas. Na'udzubillah. Ini ucapan-ucapan kotor. Iya. Diajak menuntut ilmu, mereka katakan, ini bukan saatnya lagi duduk menuntut ilmu. Sekarang saatnya berjihad. Yang kita bicarakan sekarang bagaimana mendirikan negara Islam. Bagaimana melawan Amerika. Kalau kamu wudunya saja tidak benar, bagaimana mau berjihad? Kalau tidak mengamalkan sunnah dalam toharah, kalau sampai toharahmu tidak sah, berarti sholat kamu tidak sah. Bagaimana kamu akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau masalah yang kamu anggap sepele ini saja, kamu tidak bisa urus, kamu tidak mengerti bagaimana cara melakukannya, bagaimana mau melakukan yang besar? Berbicara negara itu persoalan besar. Yang sepele saja dia tidak paham, bahkan dia tidak mau belajar. Bagaimana lagi mau mengurus masalah-masalah yang lebih besar daripada itu? Ini sifat hizbiyun, sifat ahlul bid'ah, meremehkan ilmu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah tidak meremehkan ilmu. Walaupun kita membedakan, ya, antara satu ilmu dengan yang lainnya, ahamiyahnya berbeda-beda. Tetapi kita tidak meremehkan ilmu, sehingga kita menuntut ilmu, seluruh ilmu yang diwariskan kepada kita oleh Rasulullah SAW, kita harus bersemangat dalam menuntutnya. Ya, jangan kita anggap yang ini penting, maka ini saja yang kita pelajari, yang ini sepele, ini nanti saja, jangan. Tetapi kita pelajari seluruh ilmu yang diajarkan kepada kita, dan kita bersemangat di dalam meraihnya. Dan dari sini juga kita dapat memahami, ketika seorang diberikan hidayah kepada sunnah, dan diberikan taufik untuk menuntut ilmu, maka itu adalah sebuah nikmat. Sebab kenapa? Orang-orang yang sesat dari kalangan ahlul bid'ah wal hizbiyun memiliki pemahaman yang menyimpang sejauh itu, sampai merendahkan para ulama karena jauhnya mereka dari ilmu, karena kejahilan, kebodohan. Semangat mereka tidak kita ragukan lagi. Semangat mau tegakkan syariat Islam sampai bikin apa lajnah tadbiq asy-syariah, ya, majelis mujahidin dan lain sebagainya. Ini kita enggak ragukan lagi semangatnya. Tapi karena semangatnya tidak diarahkan dengan ilmu, karena memang sudah tidak suka dengan majalisul ilm, tidak suka menuntut ilmu, benci kepada para ulama, maka Allah sesatkan mereka. Itu sudah pasti. Sudah pasti akan tersesat semangat tanpa didasari oleh ilmu. Walhamdulillah, kalau kita bandingkan keadaan seorang ahlus sunnah dengan mereka, kita harus banyak-banyak bersyukur. Allah berikan kita hidayah untuk mengenal sunnah, berjalan di atasnya dibandingkan dengan mereka. Maka sebabnya adalah kejahilan. Sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan adalah sebab terjadinya berbagai macam kesesatan-kesesatan. Sayyidi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi diri anak pribadi, dan mudah-mudahan bagi ikhwan sekalian. Lebih dan kurangnya anak mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.